Mitra bisnis, kalangan pengusaha cemas aksi demo buruh seperti yang terjadi Jumat lalu di Bekasi akan merusak iklim investasi di Indonesia. Sebabnya tidak ada kepastian hukum tentang proses penentuan upah yang seringkali bisa diubah dengan tuntutan demo. Harus ada solusi permanen untuk masalah ini jika tidak ingin menjadi rutinitas tahunan yang merugikan semua pihak. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Jamu Sido Muncul, Irwan Hidayat. Pak Irwan, apa komentar Anda? Yang pertama, jadi memang tidak ada kepastian hukum ya. Jadi keputusan pengadilan itu bisa dirubah, Mahkamah Agung itu ya. Kemudian, tapi kalau dari sisi itunya betul, saya sendiri juga merasa tidak ada ketegasan gitu ya. Tidak ada ketegasan. Tapi saya kalau soal yang lain misalnya tentang soal upahnya sendiri, menurut saya mungkin ada pengusaha yang mampu membayar, ada yang rela membayar, memang ada yang tidak mampu membayar. Gitu. Jadi itu kan asosiasi ya, asosiasi. Tapi kalau pengusahanya sendiri kan belum pernah ditanya. Lalu bagaimana respon investor asing yang berinvestasi di Indonesia terkait aksi demo buruh tersebut, Pak? Ya kalau investor lihat, itu kan nggak ada kepastian hukum itu memang. Ternyata bisa dirubah, tergantung yang merubah siapa. Nah kalau ini masyarakat ya, masyarakat bisa merubah seenaknya gitu ya. Investor asing akan tidak akan merasa loh terus gimana, kepastian hukumnya nggak ada. Tapi kalau soal upahnya sendiri, menurut saya kalau dibandingin di luar negeri yang murah di sini toh. Cuma di sini ini menurut saya ya itu orang asingnya bingung ini gimana ya. Keputusan pengadilan yang begitu paling tinggi bisa dirubah dengan gampang. Dan tapi kalau masyarakat demo, menurut saya itu karena pertama ada perasaan ketidakadilan. Yang kedua jalannya buntu. Dan ada jalan lain, dia mau semua mentok. Mau ke sini mentok, ke sana juga nggak bisa gitu ya. Orang kalau putus asa kan seperti itu. Dan dia melihat, merasa, ya pokoknya merasa tidak adil dan merasa jalannya buntu lah kalau itu. Kemarin demo itu kan ada beberapa dari organisasi yang mengajak semua diajak demo tuh, disamperin perusahaan-perusahaan yang karyawannya nggak demo juga diajak kemarin kalau saya dengar begitu, diajak keluar. Nah, mungkin yang nggak demo itu kan mungkin upahnya lebih baik, diperlukan dengan baik gitu, dan juga memang nggak suka demo. Ini kan sebenarnya antar organisasi tuh, organisasi pengusaha dan organisasi buruh, bukan antara karyawan dan pengusaha sebetulnya, bukan itu. Kalau dalam hal ini kan sudah kepastiannya jelas sekali ya, sudah diputus Mahkamah Agung, bisa dirubah. Nah sebetulnya sebelum itu muncul, ya toh, itu yang harus dibicarakan bersama. Ya yang penting kan kita ini kan di dalam berusaha ya, menurut saya itu harus menggunakan hati, akal, dan hukum. Jangan dibalik, hukum, akal, dan hati. Menurut Bapak, apa solusi dari masalah ini? Mesti pemerintahnya yang serius dong, mempersiapkan, merunding, menegosiasi dengan baik, mempelajari. Ya kalau upahnya rendah sekali jadi tidak efisien. Kalau upahnya layak supaya mereka bisa hidup, ya tinggal pengusaha melakukan efisiensi tuh. Dan seperti yang saya katakan, tidak semua pengusaha itu tidak mampu membayar. Demikian Presiden Direktur Jamu Sido Muncul, Irwan Hidayat. Saya Wendy Lim.